Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Peristiwa demi peristiwa, sejarah demi sejarah daripada perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita pelajari dan telah kita kaji bersama. Dan insyaallah taala kembali akan kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir yang telah kita baca dan telah kita pelajari tentang masalah apa Yazid dan yang terakhir masalah apa? Tentang orang-orang musyrik yang mengirim dua orang kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Nah. Langkah apa yang mereka lakukan? Saya menemui para jenderal, para pembesar, saya dari negeri Habasyah yang mereka harapkan ini bisa menjadi perantara yang kemudian bisa mereka pengaruhi, bisa membujuk Raja Najasyi. Nah, dan untuk kali ini ya, yang mereka lakukan dari rencana mereka berhasil. Mereka berhasil membujuk dan mempengaruhi para jenderal tersebut. Nah, siapa dua orang itu ya Muhammad? Utusan Quraisy, dua orang itu siapa? Amr bin Al-As dan siapa? Abdullah bin Rabi'ah. Nah, barakallahu fikum. Singkat cerita bagaimana? Ya Aden, setelah mereka berdua bertemu dengan Raja Najasyi, singkat ceritanya bagaimana? Yang keras suaranya. Hah? Memberikan hadiah terus. Naam. Untuk apa? Nah, walhasil mereka mengutarakan maksud dan tujuan mereka kepada Raja Najasyi untuk membawa pulang kaum muslimin ke negeri Mekah. Barakallahu fikum. Walhasil terjadi diskusi, dialog, ya, diplomasi di antara kedua belah pihak pada waktu itu, ya, di mana dua utusan tersebut menyampaikan berbagai macam tuduhan kepada kaum muslimin yang mana kemudian Raja Najasyi tidak bisa menerima begitu saja ya tuntutan daripada kedua utusan tersebut. Akan tetapi Raja Najasyi kemudian memanggil kaum muslimin untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan dari berbagai macam tuduhan dua orang musyrik tersebut. Nah, kemudian yang menjadi wakil daripada kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib al-hasil, kemudian diterangkanlah ya oleh Ja'far bin Abi Thalib ini tentang keberadaan mereka, hal ihwal yang menimpa mereka, asal usul mereka dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga pada akhirnya kita baca berikutnya. Faqala rahimahullahu ta'ala, falamma sami'a an-Najasyi hadza, maka setelah Raja Najasyi mendengarkan hal ini, setelah mendengarkan keterangan dan penjelasan Ja'far bin Abi Thalib ya tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, maka talaba min Ja'far qira'ata syai'in min al-Qur'an ya, talaba min Ja'far, maka Raja Najasyi minta ya, dari Ja'far untuk membaca sebagian daripada Al-Qur'an. Nah, agar dibacakan sebagian daripada Al-Qur'an. Faqara 'alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Itu terbalik ya. Bukan kaf ha ya, bukan kaf ha ain ya sad, tapi kaf ha ya ain sad. Yani surah Maryam ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib membaca awal-awal daripada surat Maryam. Naam. Dibacakan beberapa ayat tersebut, fabaka an-Najasyi hatta ihdallat ay ibtallat lihyatuhu. Naam. Fabaka an-Najasyi. Lalu Raja Najasyi menangis ya. Sampai basah jenggotnya. Ya. Sampai membasahi jenggotnya. Nah, mendengarkan bacaan tersebut. Barakallahu fikum. Wabaka al-asaqifah hatta ikhdallu aiballau masahifahum. Demikian pula menangis juga para pendeta ya. Para pendeta ya, sampai mereka membasahi mushaf-mushaf mereka, sampai mereka membasahi itu kitab-kitab mereka ya, yang mereka pegang, yang mereka bawa. Nah, summa qala an-Najasyi, kemudian Raja Najasyi berkata, inna hadza walladhi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Ya. Kemudian Raja Najasyi berkata, sungguhnya ini ya, Al-Qur'an ini yang dibacakan tadi, walladhi jaa bihi Isa, dan yang dibawa oleh Nabi Isa, la yakhruju min mishkatin wahidatin, itu benar-benar turun atau keluar ya dari satu sumber, dari satu sumber yang sama. Nah, ini dikarenakan keilmuan Raja Najasyi ya, bisa mentadaburi ayat dan bahkan bisa menghukumi ya, bisa menentukan bahwasannya ini Al-Qur'an dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ajaran Nabi Isa alaihi salam, itu datang dari satu sumber yang sama. Nah, bisa menentukan yang seperti itu. Tentunya dikarenakan keilmuannya. Nah, barakallahu fikum. Yang mana pada akhirnya ini Raja Najasyi masuk Islam, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, tidak takut dengan kebesarannya, dengan pengikutnya, tidak khawatir, tidak takut kalau ditinggalkan, ya, oleh para pengikutnya. Baik, kita baca dulu, ya. Walhasil demikian, bisa menyimpulkan yang dibawa Rasul SAW dan yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, ya, ini datang dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya dia menyaksikan kebenaran, ya, dakwah yang dibawa Rasulullah alaihissalatu wassalam. Summa khataba. Ya, kemudian Raja Najasyi berkata, berbicara mandubai Quraisyin, ya, kepada dua orang utusan Quraisy, ya. Nah, Amr bin As, demikian pula Abdullah bin Rabi'ah, berkata kepada mereka berdua, wa qala intaliqa. Raja Najasyi berkata, pergilah kalian berdua, pulang. Diusir, ya. Pulanglah kalian berdua. Fala wallahi la usallimuhum ilaikuma. Maka demi Allah, ya, tidak akan pernah aku serahkan mereka ini kepada kalian berdua. Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pulang kalian berdua dan aku tidak akan menyerahkan mereka ini, kaum muslimin ini, kepada kalian berdua. Selama-lamanya tidak akan aku berikan kepada kalian. Walayukadun, dan juga mereka ini tidak akan ditimpa tipu daya. Artinya bukan kemudian mereka ini akan ditipu nanti oleh Raja Najasyi. Enggak, tapi tetap betul-betul dijaga keamanan mereka. Betul-betul dijaga keselamatan mereka. Bukan berarti nanti sudah kalian pulang saja, ya, biarkan kaum muslimin di sini. Ya, kan bisa saja orang yang berpolitik, apalagi orang punya kekuasaan, akan melakukan suatu makar, kan bisa saja. Ya, kaum muslimin datang dari negeri yang jauh, sementara ini negerinya Najasyi. Ya, bisa apa mereka kaum muslimin ini kalau kemudian ditipu atau juga diperdaya oleh Raja Najasyi? Ya, tapi ini janji daripada Raja Najasyi, wala yukadun, dan mereka tidak akan ditipu, akan dijaga keselamatannya, ya, dan keamanannya, barakallahu fikum, dijamin, ya, oleh Raja Najasyi. Fakharaja, akhirnya mereka berdua keluar, pulang, ya, dengan tangan kosong, barakallahu fikum, tidak membawa hasil apa-apa, barakallahu fikum. Padahal coba lihat kalau secara akal, ya, kan ini pasti akan berhasil. Kenapa? Karena para jenderalnya sudah bisa dipengaruhi, sudah bisa diprovokasi oleh dua orang utusan ini, ya kan? Para jenderal terdekatnya para raja ini sudah bisa dipengaruhi dan bisa mendukung, ya, rencana dan keinginan daripada dua orang utusan tersebut. Tapi ternyata gagal total. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa fil yaumi tsani, dan pada hari yang kedua. Di hari yang kedua, ihtala Amr ibn As hilatan ukhra. Masih berupaya mencoba lagi. Ihtala Amr ibn As. Amr ibn As mengupayakan suatu bentuk tipu daya, ya, hilatan ukhra, tipu daya yang lain, ya, berusaha untuk mencari jalan yang lain, ya. Nah, menempuh cara tipuan yang lain. Faqala lin Najasyi, lalu Amr ini berkata kepada Raja Najasyi, innahum ay al muslimin, mereka ini kaum muslimin ini, ya, yaqulun, mereka mengatakan, fi Isa ibni Maryam tentang Isa ibnu Maryam qaulan aziman, ya, ucapan buruk yang besar, ya. Nah, ini tuduhan lagi, tuduhan bohong lagi, ya. Mereka ini kaum muslimin ini, ya, mengatakan dengan suatu tuduhan yang keji, yang buruk, yang amat sangat besar terhadap Nabi Isa. Itu keyakinan mereka, itu pahamnya kaum muslimin ini, wahai Raja Najasyi, tentang Nabi Isa alaihi salam. Nah, demikian qaulan aziman barakallahu fikum. Ini lagi-lagi untuk menipu Raja Najasyi. Kan ini seolah-olah betul, ya kan? Seolah-olah betul. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya berarti mereka ini tidak beriman, ya, mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Ya, kalau orang bodoh akan mudah terpengaruh, ya. Nah, berarti mereka memang ini menghina Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata bagaimana? Fada'ahumun Najasyi. Lalu Raja Najasyi memanggil mereka, ya. Lagi-lagi mereka dipanggil kaum muslimin oleh Raja Najasyi, wa sa'alahum an dzalik, dan dia bertanya kepada kaum muslimin tentang masalah itu, ya. Tentang apa keyakinan kalian terhadap Nabi Isa, ya. Barakallahu fikum, bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Isa? Tayyib, faqala Ja'far. Lalu Ja'far bin Abi Talib lagi-lagi beliau menjawab, ya, sebagai juru bicara daripada kaum muslimin, naqulu fihi, kami katakan tentang beliau itu, tentang Nabi Isa, yang artinya ini sebagai akidah, ya, dan keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Isa, alladzi ja'a nabihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dibawa, ya, ajaran tersebut, akidah tersebut dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Abdullah wa rasuluhu. Ini yang pertama. Kami katakan tentang beliau, tentang Nabi Isa ini, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah sebagaimana manusia biasa, tapi juga utusannya, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah wa rasuluh. Wa ruhuhu, dan juga Nabi Isa ini adalah ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ruhnya Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti Nabi Isa titisan, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi apa? Ruh yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia yang lainnya punya ruh, yang ini merupakan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ruhuhu, ruhnya Allah, ya, ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan kepada rahim ibunda Maryam barakallahu fikum. Wa kalimatuhu, demikian pula Nabi Isa ini adalah kalimatnya Allah, ya, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalimatnya Allah? Ya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang kemudian dilemparkan, yang dihembuskan kepada Maryam, bi kalimati madza, bi kalimati kun fakana, dengan kalimatnya Allah, kun, jadilah Nabi Isa, fakana, maka jadilah, berwujudlah Nabi Isa alaihi salam, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara dari seorang laki-laki, ya. Kemudian ditiupkanlah ruh ke rahimnya Maryam, sehingga dengan kalimat Allah tersebut wujudlah, adalah yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum, alqaha ila Maryam, ya, alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada Maryam, al-uzara al-batul, yaitu wanita yang perawan, ya, yang gadis, ya, barakallahu fikum, yang terjaga kesuciannya. Naam. Yang terjaga kesuciannya. Naam. Lahirlah, ya, seorang manusia yang bernama Nabi Isa ini tanpa perantara seorang laki-laki. Dalam keadaan Maryam tetap sebagai perawan atau juga gadis, terjaga kesuciannya. Ini yang kami katakan tentang beliau dan inilah keyakinan kami tentang Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Naam. Kata-kata yang ringkas tapi padat, ya. Barakallahu fikum. Bersumber dari ilmu yang jelas, ya. Ja'far bin Abi Thalib bisa berkata seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga pun ini juga demikian, klop. Ya. Yaitu cocok dengan keyakinannya Raja Najasyi, berarti benar, ya. Memang demikian keadaan Nabi Isa alaihi salam. Maka fa akhadha an-najashi 'udan min al-ardi, 'udan min al-ardi, ya. Maka Raja Najasyi mengambil sepotong kayu, tongkat dari tanah, ya. Nah. Setelah mendengarkan perkataan Ja'far bin Abi Thalib tadi, mengambil tongkat, ya. Naam, dari tanah. Summa qal, kemudian dia berkata, wallahi ma ada ay ma jawaza Isa ibnu Maryam ma qulta hadzal 'ud. Naam. Wallahi, kata Raja Najasyi, ma ada ay ma jawaza. Makna ma'ada adalah ma'jawaza Isa ibnu Maryam. Tidaklah Isa ibnu Maryam ini melampaui, ya, melampaui, ya, sebagaimana yang kukatakan ini daripada tongkat ini. Artinya Nabi Isa tidak lebih makhluk juga seperti tongkat yang aku pegang tadi, yang aku ambil tadi dari tanah tadi, yang aku cabut. Bisa dipahami, ya? Barakallahu fikum, bukanlah Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi tetap seperti tongkat ini, makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melebihi Nabi Isa ini daripada tongkat ini sebagaimana engkau katakan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluknya. Naam. Idhabu, pergilah kalian, fa antum syuyumun ay aminuna bi ardi, ya. Nah, ya, pergilah kalian wahai kaum muslimin, artinya ya tetaplah kalian tinggal di sini, ya, di negeriku ini. Antum syuyum ay aminun, kalian aman tentram di sini, bi ardi, di bumiku ini, di negeriku ini aman kalian semuanya. Nah, dijamin keamanan oleh Raja Najasyi. Nah, lagi-lagi tuduhan tersebut bisa dipatahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini kalau punya ilmu, gampang sekali mematahkan dan membungkam syubhat. Ya, keutamaan ilmu, barakallahu fikum. Nah. Man sabbakum gharamun, man sabbakum gharamun, man sabbakum gharamun. Barang siapa yang mencela kalian, pasti dia celaka. Barang siapa yang mencela kalian, pasti dia celaka. Barang siapa yang mencela kalian, pasti dia celaka, binasa, dan akan hancur. Demikian kata Raja Najasyi sebagai bentuk jaminan keamanan kepada kaum muslimin. 6. Ma ahabu anna li duburan ay jabalan min zahabin wa anni azaitu rajulan minkum. Ya. Tidaklah lebih aku cintai, tidaklah lebih aku sukai, aku memiliki segunung emas, ya. Tidaklah aku lebih senang kalau aku ini misalnya punya gunung dari emas, emas sebesar gunung, kalau aku wa anni azaitu rajulan minkum, sementara aku mengganggu, menyakiti seseorang daripada kalian. Tidak lebih aku sukai yang seperti ini daripada aku walaupun punya emas sebesar gunung, ya. Nah, artinya ikhwan, betul-betul beliau memuliakan kaum muslimin, ya. Nah, tidak akan pernah beliau akan melukai, menciderai, ataupun juga mencela daripada seorang daripada kaum muslimin. Walaupun toh misalnya punya gunung, itu tidak membahayakan apa emas segunung tidak akan membuatnya bahagia, ya, tidak akan membuatnya dia senang kalau dia mencela, menghina seseorang dari satu daripada kaum muslimin. Nah, ini ucapan daripada Raja Najasyi. Nah, ثم أمر برد الهدايا على مندوبي قريش. Kemudian dia memerintahkan, Raja Najasyi memerintahkan untuk mengembalikan hadiah-hadiah, ya, kepada dua utusan Quraisy tersebut, ya. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada Raja Najasyi itu beliau kembalikan kepada utusan tersebut. Nah, karena kalau menerima hadiah kan berarti memuliakan mereka, sementara mereka dalam keadaan terhina, jelek, dan bisa dipatahkan berbagai macam keinginan dua orang utusan tersebut, ya. Nah, menolak keinginan mereka tapi hadiah diterima, kan malu yang seperti itu. Akhirnya tolak semuanya, sudah pulang kalian semuanya. Fa kharaja maqbuhin, sehingga mereka berdua keluar dalam keadaan yaitu terhina, ya, kecewa, ya, pulang dengan tangan kosong, enggak dapat apa-apa. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Wa qama al-muslimuna bi khairi darin ma khairi jarin. Maka kaum muslimin tinggal di negeri yang baik, ya, ma khairi jarin, bersama dengan sebaik-baik tetangga. Artinya sebaik-baik penduduk, demikian pula sebaik-baik raja yang melindungi kaum muslimin. Alhamdulillah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka pulang, ya, mereka berdua pulang ke Mekah, ya, tidak membawa apa-apa. Ya, mereka bawa hadiahnya lagi, ya. Allah musta'an. Artinya malu, betul-betul malu mereka, ya. Nah, yang berikutnya, setelah peristiwa tersebut terjadilah peristiwa Hayratul Musyrikin. Hayratul Musyrikin, kebingungan orang-orang musyrik. Bingungnya orang-orang musyrik, ya. Nah, gundah gulana mereka, galau, bingung, ya. Setelah mereka pulang dari Habasyah tidak dapat apa-apa, akhirnya di Mekah mereka bingung sudah, ya. Nah, enggak terarah lagi. Tapi tetap menyimpan kebencian, bahkan lebih besar lagi kebenciannya kepada kaum muslimin, ya. Lamma munyal musyrikuna bil khaybah wal fashali fi istirdadil muslimina min al habasyi istasyaqu ghadban, ya. Ketika mereka ketika orang-orang musyrik, ya, merasakan kekecewaan, demikian pula kegagalan, ya, enam, di dalam upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin, ya, di dalam usaha mereka untuk mengembalikan kaum muslimin minal habasyah, dari Habasyah, ya, maka dikarenakan gagal tersebut, ya, tayib, dikarenakan gagal tadi, istisyaqu ghadban, sehingga kejadian itu menjadikan mereka, membuat mereka ini semakin bertambah marah, ya, semakin bertambah murkanya. Nah, semakin merasa jengkel kepada kaum muslimin. Wakadu yatamayyazuna ghaydhan, ya, wakadu yatamayyazuna ghaydhan, bahkan hampir-hampir mereka ini mau mengamuk sejadi-jadinya sudah, ya. Nah, dikarenakan amarah yang amat sangat besar, ya. Nah, begitu betul-betul jengkel mereka, ya, betul-betul marah. Wa yanquduna ala baqiyatil muslimina batsha, ya. Wa yanquduna ala baqiyatil muslimina batsha. Dan mereka berupaya untuk betul menghancurkan sisa daripada kaum muslimin yang tinggal di Mekah, ya. Nah, berupaya semaksimal mungkin ya, untuk bisa menghancurkan ya kaum muslimin yang ada di Mekah. Nah, tambah lagi, terlebih-lebih lagi, wala sayyama wa qad kanu yarawna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam madin fi da'watihi. Terlebih-lebih lagi ya, yang tambah mereka ini jengkel, wa qad kanu yarawna, mereka melihat, orang-orang musyrik melihat, mengetahui secara langsung bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam madin fi da'watihi, lanjut dalam dakwahnya, tidak berhenti, tapi tetap terus berjalan menjalankan dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini pun juga demikian, tambah lagi kejengkelan mereka. Naam. Naam. Sehingga nanti ini pun juga demikian, sudah sampai pada puncaknya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin mematikan beliau. Tapi apa yang jadi ganjalan mereka? Tapi apa yang jadi penghalang bagi mereka, ikhwan? Tentunya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara pamannya Abu Talib, ini jadi ganjalannya orang-orang musyrik. Ya. Naam. Walakinnahum ra'au anna Abu Talibin qa'imun binusratihi. Ya. Akan tapi mereka melihat ya, bahwasanya Abu Talib ini ya, itu tetap membantu, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membelanya, tetap menjaganya, tetap melindungi keponakannya ya. Barakallahu fikum. Tapi yang sangat disayangkan ya, pertolongannya ini tidaklah bermanfaat ya untuk akhiratnya ya. Naam. Ya minimalnya di neraka dia termasuk orang yang paling diringankan azabnya ya. Barakallahu fikum. Memakai terompah dari api neraka yang kemudian dengan itu mendidihlah otaknya, yang kemudian dia merasa sebagai orang yang paling keras azabnya di neraka, padahal paling ringan ya. Nah, dikarenakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pertolongannya ini ya, disebabkan pertolongan kepada keponakannya. Naam. Qa'imun binusratihi raghmat tahdidi wal wa'idi syadidi. Ya. Raghmat tahdidi wal wa'idi wal wa'idi syadid. Ya, yang mana dia itu menyayangkan ya, juga menyayangkan adanya at-tahdid ya, berbagai macam bentuk intimidasi, berbagai macam bentuk teror ya, wal wa'idi syadid, demikian pula ancaman-ancaman yang keras, yang berat, masih merasa sayang kepada keponakannya tersebut ya, dengan adanya berbagai macam teror dan intimidasi yang amat sangat keras daripada kaum musyrikin. Naam. Fahtaru fi amrihim. Fahtaru fi amrihim, sehingga mereka kebingungan dalam urusan mereka ini menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka bingung sendiri. Bingung sendiri, ya. Apa caranya ini? Berbagai macam cara sudah diupayakan tapi semuanya gagal, ya. Barakallahu fikum. Fahtaru fi amrihim wa lam yadru madza yaf'alun. Dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Mereka enggak tahu apa yang akan mereka lakukan lagi sudah. Ya, berbagai macam upaya sudah. Dari awal dulu kan sampai ini yang terakhir semuanya gagal, gagal, gagal, gagal. Ya. Walaupun bahkan sampai pada tingkat penyiksaan, intimidasi, teror yang begitu kejamnya kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin yang lemah pada waktu itu disiksa dengan sedemikian siksaan yang luar biasa, tetap terus mereka bersabar, kokoh di atas keimanannya, dan kemudian Allah berikan pertolongan kepada mereka. Alhamdulillah, gagal semuanya sehingga mereka bingung. Apa yang mereka lakukan ini? Ya. Walam yadru madza yaf'alun, farubbama ghalabat 'alaihim ad-darawah. Farubbama ghalabat 'alaihim ad-darawatu, dan terkadang kembali kepada kebiasaan mereka ini untuk mengganggu mereka, begitu ya, sehingga mereka apa namanya lebih didominasi, lebih menguasai ya yang mereka lakukan itu untuk apa, ad-dharawa, kebiasaan mengganggu kaum muslimin. Nah itu lagi ya, lagi-lagi itu ya. Nah, kembali kepada kebiasaan jelek mengganggu kaum muslimin ya. Nah, fa'adu ila ta'dzibi wat tankili bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa biman baqiya ma'ahu minal muslimin ya. Nah, sehingga mereka kembali menyiksa, menganiaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sisa daripada kaum muslimin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mayoritas kebanyakannya sudah pada hijrah ya. Hijrah ke Habasyah, mereka aman, tenang, tentram di sana walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang di Mekah tinggal sedikit ya. Beberapa orang mungkin yang lemah, walhasil beberapa orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini barakallahu fikum kembali dimusuhi, diazab, disiksa oleh orang-orang musyrik. Nah, barakallahu fikum. Terkadang ini yang mereka lakukan dan terkadang yang lain. Warubama fatahu baban niqashi wal jidal. Terkadang juga mereka ini membuka pintu dialog, diskusi, perdebatan ya. Nah, kalau enggak nyiksa ya inilah ya, berunding ya, dialog, diskusi bagaimana baiknya. Nah, begitu. Ini cara yang lain. Pokoknya bingung sudah mereka ya, enggak tentu arah. Warubama aradu ar-raghaiba wal maghriyat. Dan terkadang mereka menawarkan ya, menawarkan berbagai macam bujukan, rayuan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Bujuk, rayu ya. Nah. Barakallahu fikum. Seperti diantaranya kisahnya Rasulullah SAW yang ditawari, apa yang kamu inginkan wahai Nabi, wahai Muhammad SAW ya, negeri ini ya, kekuasaan ataukah wanita, itu semua akan kami berikan kepadamu ya, tapi yang penting kamu tinggalkan dakwah ini. Itu diantara tawaran mereka. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW nam tidak menggubris sama sekali tawaran tersebut. Nah, karena bukan itu yang dicari beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ini cara yang ketiga. Tayib. Nah. Dan terkadang yang lain lagi, wa rubbama hawalu al-musawamata wal liqa'a fi muntasifit tariqi. Ya. Warubama hawalul musawamah, dan terkadang mereka berusaha untuk apa namanya tawar menawar ya. Nah, tawar menawar waliqa, demikian pula pertemuan ya, menawarkan yakni rundingan pertemuan juga ya kawan, tawar menawar fi muntasifit thoriq, di jalan yang tengah, mengambil jalan tengahnya begitu ya, untuk mengambil jalan tengah. Nah, pokoknya bagaimanalah supaya sama-sama aman, sama-sama tenang ya, diambil jalan tengahnya bagaimana. Tayib. Nah, meninggalkan dakwah tentunya konsekuensinya tidak mencela, tidak menghinakan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Fi muntasifit thoriq, yaitu dalam apa namanya di jalan yang adil menurut mereka ya, di jalan yang adil menurut mereka. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ini juga diantara cara mereka. Dan terkadang cara yang lain, wa rubbama fakkaru fi qatlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terkadang mereka memikirkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya. Dan terkadang mereka terpikirkan ini untuk membunuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal qada'i ala da'watil Islam, demikian pula untuk menghentikan dakwah Islam ini. Ya, dengan cara apa? Membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Tapi enggak gampang. Mereka pun juga tidak sembrono, ya. Tidak sembrono, tetap masih berpikir lagi, ya. Masih berpikir lagi. Ini orang-orang musyrik ini. Soalnya mau dihadapi ini orang besar, dari keturunan besar, keturunan terhormat yang mulia di tengah-tengah Quraisy, bukan sembarangan menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpikir lagi mereka, illa anna syai'an min dzalik lam yajid lahum naf'an. Ya. Illa anna syai'an min dzalika lam yajid lahum naf'an. Kecuali dari berbagai macam cara tadi itu mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun juga. Yang ini buntu, yang ini gagal, yang ini enggak berhasil, semuanya gagal total. Ya. Dari berbagai macam cara yang ditempuh tadi. Naam. Walam yusilhum ilal al-murad. Walam yusilhum ilal murad, dan tidak mengantarkan mereka kepada keinginannya, kepada maksud dan tujuannya, ya. Tidak tercapai, ya. Tidak tercapai maksud dan tujuan mereka dari berbagai macam cara tadi, ya. Nah. Balkanat natijatu juhudihim al-khaybata wal khusran. Bahkan terkadang, ya, bahkan, ya, hasil daripada juhudnya mereka, hasil daripada usaha keras mereka ini, perjuangan mereka ini adalah al-khaybah wal khusran, yaitu hasilnya adalah kegagalan dan kerugian saja. Walaupun mereka sudah mengerahkan segala macam upayanya, lagi-lagi kegagalan yang mereka dapatkan, ya. Wa fi ma yali nuqaddim suratan musaghoratan likullin min dzalik, dan yang berikut ini akan kami, ya, akan kami paparkan, akan kami terangkan, akan kami bawakan apa namanya bentuk yang ringkas dari berbagai macam usaha, ya, dari berbagai macam usahanya orang-orang musyrik tersebut, ya. Nah, ini untuk yang fase tahap yang sekarang ini, ya, di masa-masa kaum muslimin hijrah di Habasyah, ya. Walaupun beberapa tahap, ya, yang telah kita lewati sebelum hijrah, ya kan, berbagai macam tahapan, berbagai macam bentuk apa namanya upaya penggagalan daripada dakwah Rasulullah SAW, daripada orang-orang musyrik, ya, sudah kita lewati berbagai macam tahap pada waktu itu, ikhwan, ya, berbagai macam peristiwa sampai pada tingkat penyiksaan, ya. Barakallahu fikum. Itu sebelum apa? Sebelum hijrah. Yang sekarang ini berbagai macam bentuk, lagi-lagi usaha, ya, untuk memadamkan dakwah ini, untuk bahkan menghalangi manusia kepada dakwah Rasulullah SAW ini di masa apa? Di masa hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Faham tum? Naam. Barakallahu fikum. Jadi ini bukan peristiwa yang berulang, bukan, tapi yang berkelanjutan di masa-masa apa? Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Yaitu di antara bentuk gambaran ringkasnya, ya, cara-cara mereka untuk tetap terus menghadang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-ta'dzibu wa muhawalatul qatli. Ya. At-ta'dzibu wa muhawalatul qatli, siksaan dan upaya untuk membunuh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tayib. Artinya tambah lagi levelnya, ya, level tingkatan untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW ini, ikhwan, sampai berat tingkat ini upaya, ya, nah, terus digencarkan upaya untuk menyiksa Rasulullah SAW, demikian pula bahkan pembunuhan, ya, sekarang berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Kana minat tabi'i, di antara kebiasaan, ya, orang-orang musyrik, ya, an ya'udal musyrikuna ila darawatihim ba'dal fashli, ya, yaitu orang-orang musyrik kembali kepada kebiasaan, ya, gangguan mereka, ya, ba'dal fashli, setelah gagalnya mereka, ya, setelah kegagalan yang mereka dapatkan, ya. Itu artinya mereka kembali akan mengganggu lagi, mengganggu lagi, mengganggu lagi terus, ya. Walaupun gagal, enggak putus asa, ya. Walaupun gagal, ganggu lagi, gagal, ganggu lagi, dan demikian seterusnya. Sehingga apa? Menjadi minat tabi'i, minat tabi'i, menjadi tabiatnya, kebiasaannya orang-orang musyrik sudah. Tayib, bukan sekedar iseng saja, tapi apa? Tabiatnya, kebiasaannya sudah. Ya, untuk senantiasa mengganggu orang muslimin. Wa fi'lan 'adu ila syiddati wal batsi bil baqiyatil baqiyati minal muslimin, ya. Naam. Dan apa namanya? Secara nyata-nyata, ya. Barakallahu fikum, secara nyata-nyata memang mereka kembali kepada sikap keras, ya. Barakallahu fikum wa al-batsi, demikian pula upaya untuk menghancurkan, ya. Menghancurkan apa? Bil baqiyatil baqiyati minal muslimin, sisa daripada kaum muslimin, ya. Sisa daripada kaum muslimin yang ada di Mekah. Tetap terus mereka berupaya wa fi'lan. Dan memang betul-betul, ya. Betul-betul dilakukan. Nyata-nyata dilakukan, dikerjakan ini. Bukan sekedar omong kosong saja, bukan sekedar ancaman kosong saja, bukan. Fi'lan. Memang nyata-nyata mereka berupaya untuk mengintimidasi, demikian pula bahkan menghancurkan sisa daripada kaum muslimin yang di Mekah. Naam. Bal madau aidihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan mereka, tangan-tangan mereka ini, ya, gangguan mereka tersebut itu berkelanjutan kepada kaum, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka, ikhwan, sudah sampai pada tingkat tahapan apa? Berani betul-betul mengganggu, menyiksa dan berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sudah atau belum? Sudah. Barakallahu. Insyaallah taala sampai di sini dulu, ya. Yang kita pelajari di malam hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Barakallahu fikum. Wa ilahuna walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.